Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tsaniyan al-mudmar. Ya, jenis maf'ul yang kedua setelah berupa isim zahir, maka maf'ul yang jenis yang kedua yaitu berupa mudmar. Wa huwa naw'an muttasilun wa munfasilun, dan yang domir maf'ul bih dari domir ada berupa domir muttasil dan domir munfasil. Ya, domir muttasil semisal kita katakan na'buduka ya rab, na'buduka, kafnya itu domir muttasil mabni 'alal fathi mali nasbin maf'ul bih. Namun fasil iyyaka na'budu, iyyakanya itu adalah domir munfasil. Taib. Qala al-muttasilu wa huwa alladhi yattasilu bil fi'li. Apa sih domir muttasil? Yaitu domir yang bersambung dengan fi'il. Ya, dia adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Wa huwa ya'ul mutakallim wa ya'ul na'al mutakallim wa kaful mukhatab wa ha'ul ghaib. Ya. Ya, yaitu contoh ya mutakallim, na mutakallim, kaf mukhatab, dan ha gaib. Kalau yang ya mutakallim, wahiya lil mutakallim wahdah, untuk orang yang berbicara yang dia bicaranya itu sendiri, tunggal. Nahu contoh dorobani zaidun, misalkan. Dorobani, dorobanya fil madi, nun nun wiqayah. Ya, wiqayah arti yang menjaga, menjaga apa? Menjaga fiil dari kasrah. Nah, ya-nya itu domir muttasil mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun. Nah, zaidunnya darabani zaidun fa'il. Na wa hiya lil wa ma'ahu ghairuh aw lil mu'azzim nafsah. Sedangkan na mutakallim yaitu na yang di sini apa namanya? Untuk orang pertama atau untuk orang yang berbicara yang wa ma'ahu ghairuh, ada orang lain yang bersamanya. Kalau bas waqaf kaful mukhatab. Nah, berikutnya domir muttasil, yang berikutnya kaf al mukhatab, yaitu dom, yaitu tak mukhfam ya, orang kedua. Ya. Takunu maftuhatan ma al mukhatabi al mufradi al mudzakkari. Nah, dia bisa dalam bentuk maftuhatan, difathahkan. Ma al mukhatab al mufradi, itu untuk orang mukhatab, orang kedua atau orang yang diajak bicara, dia mufrad tunggal, dan mudzakkar dorobaka. Wa takunu maksuratan, bisa juga kafnya ini dikasrahkan. Ma'al mukhatabah al-mufradah al-muannasah, yang ditujukan kepada mukhatabah, orang yang diajak bicara, mufradah tunggal, muannasah, namun dia muannas. Contoh dorobaki zaidun. Baik. Wa tattasilu biha al-mimu wal alifu lidalalati alal musanna al-mukhatab mutlaqan. Dan alif ma begitu lidalala alal musanna al-mukhatab mutlaqan, yang menunjukkan kepada musanna mukhatab secara mutlak, baik muzakkar maupun muannas. Dorobakuma, ya. Dorobakuma itu antuma, baik muzakkar keduanya atau keduanya muannas. Itu maksud secara mutlak. Wa tattasilu biha al-mimu ad-dalatu ala jama'ati dzukur al-mukhatabina. Atau juga bisa bersambung dengan mim yang menunjukkan kepada jamak mudzakkar mukhatabin. Ya, orang kedua yang diajak bicara. Dorobakum zaidun. Maka kum di sini kafnya itu ya, dhamir muttasil mabni ala dam fi mahli nasbin maf'ulun bih mim alamatul jam'. Ya. Wa tattasilu biha an-nunu ad-dalatu ala, kemudian ya kaf, ya ya mutakalim, na mutakalim, kaf mukhatab, berikutnya yang terakhir domir muttasil ha al ghaib, ha al ghaib dorobahu, begitu. Takunu lil ghaib al mufradi al mudzakkari. Nah, itu bisa diperuntukkan untuk ghaib, orang ketiga yang dibicarakan, mufrad mudzakkar, dorobahu zaidun. Wa takunu lil ghaibah, ya, untuk orang ketiga berarti ini muannas ya, mufrada sama mufrad, muannasah, dorobaha zaidun. Watattasilu biha al-mimu wal-alifu. Bisa bersambung dengan mim dan alif. Lidalalati alal musanna al-ghaib mutlaqan. Yang menunjukkan kepada makna musanna, ya, ghaib, orang kedua, orang ketiga, mutlaqan, secara mutlak. Baik keduanya musanna itu muzakkar atau mu'annas. Dorobahuma Zaidun. Zaid memukul mereka berdua. Watattasilu biha al-mimu ad-dalatu ala jama'ati dhukuri al-ghaibinah. Atau juga bisa bersambung dengan mim yang menunjukkan kepada jama' muzakkar, goib, orang ketiga. Dorobahum Zaidun. Sama ini hum. Haknya itu domir mutasil mabni ala dom fimali nasmin maf'ulun bih mim alamatul jama'. Watattasilu biha an-nunu ad-dalatu ala jama'atil inas al-ghaibat nahu dorobahunna. Atau bersambung dengan nun yang menunjukkan pada jamak muannas al-ghaibat nahu darabahunna Zaidun. Zaid memukul mereka. Ya. Fal maf'ul bih fi hadhil amsilah, maka maf'ul bih di contoh-contoh ini domirun semuanya berupa domir. Muttasilun semuanya domir muttasil mabni la yadkhuluhu al-i'rabun. Ya, semuanya domir muttasil. Itu semua yang tidak dimasuki oleh i'rab, artinya tidak terpengaruh oleh i'rab. Wa inna ma yubna, semuanya dia kan harokatnya begitu aja dia. Ya. Kaf ya kaf, apa fathah ya fathah kafnya, kasroh ya kasroh, iyaki begitu kan. Afan kaf iyaki. Dorobaki. Enggak berubah. Ya. Wa inna ma yubna ala masumi al alaih, dia dimabnikan sesuai yang didengar darinya. Kalau dia harokat akhirnya fathah ya mabni ala fath. Fa yuqalu fi irabi nahwi darabani, ya, maka dikatakan kalau con dalam nun untuk menjaga, walia menjaga fiil dari kasrah, walia udomirun muttasilun mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun bih wal fa'ilu domirun mustatirun. Baik. Nah, bisa dipahami sini? Nah, baik, barakallahu fiik. Mudah ya? Al-munfasilu, domir munfasil. Qala al-musannif, itu kan bersambung. Munfasil berarti terpisah. Wal-munfasilu isna asyara. Nah, munfasil ini ada 12 domir munfasil. Wahia, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyakuma, iyaya, kepada diriku, begitu. Asyarhu, syarah. Ya. Al-munfasil wa huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li. Domir munfasil itu dia adalah domir kata ganti yang dia yanfasil, terpisah, tidak bersambung. Ya, dia tidak bersambung dengan fi'il. Fa yataqaddamu 'alaihi. Ya. Ya. Dia adalah kata ganti yang tidak bersambung dari fi'il yang mendahuluinya. Fi'il apa? Fayataqaddamu 'alaih, maka dia mendahului fi'il. Ya. Dia mendahului fi'il. Beda dengan domir munfasil, dia ba'dal fi'il. Kalau ini dia, ya, dorobani ini kalau berupa domir muttasil, kita rubah ke domir munfasil, iya ya dorobah. Contoh pada dorobaka, kita rubah ke munfasil, iyaka dorobak. Dorobah. Dorobahu, iyahu, dorobah. Begitu dan seterusnya. Dorobana berarti iyana dorobah. Ya. Paham ya? Wawa isna syara lafdan lil mutakallim, iyaya iyakuma lil mukhatab, iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna wal gaib iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Ya, muannas lahu iyaya akramta. Ya, lihat itu di footnote. Iyaya domirun munfasilun mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun bih muqaddamun. Ya, maf'ulun bih muqaddam yang didahulukan. Wal ya harfu takallumin. Ya, harfu takallum. Iya ya. Kemudian akramta akrama fil madin mabni ala jamu dengan ta wa ta dhamirun muttasilun mabni ala al fath fi mali raf'in fa'il. Jelas ya? Iyana lil mutakallim allati ma'ahu ghairuh. Nah, kalau iyana itu untuk mutakallim yang ma'ahu ghairuh, yang allati ma'ahu. Iyaki lil mukhatabah untuk orang kedua yang diajak bicara, al-mufrada al-mu'annasah, nahu iyaki akramtu. Iyakuma lil musanna al-mukhatab mudzakkaran kana aw mu'annasan. Ini seperti yang tadi ya, di dhamir munfasil. Iyaka iyakuma akramtu contohnya. Iyakum li jama'ati dzukur al-mukhatabin, diperuntukkan untuk jamaah mudzakkar. Al-mukhatabin orang kedua yang diajak bicara, nahu iyakum akramtu. Iyakunna lil jama'atil inas al-mukhatabat, ini untuk jamaah anas yang mukhatabat, yang orang kedua. Nahu iyakunna akramtu. Iyahu lil mufradi al-mudzakkari al-ghaib, untuk yang ghaib. Nahu iyahu akramtu. Lihat di situ di i'rab iyahu dhamirun muttasil yang ketiga. Iyaha akramtu. Iyahuma lil musanna aw anasan. Nahu iyahuma akramtu. Jelas ya? Iyahum li jama'ati dzukur al-ghaibin. Nah, iyahum kepada mereka gitu. Nahu iyahum akramtu. Iyahunna li jama'atil inas al-ghaibat, untuk jamaah muannas ghaib. Ya, kali i'rab. Ya, wa inna ma yubna ala masumi alaih, dia dimabnikan sesuai ketika dia didengar. Fataqul fi i'rabi nahwi qoulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf lil khitab. Berarti dhamir munfasilnya hanya iyanya. Kalau ada iyyaka, kafnya apa namanya? Dia berarti dia top. Iyaya wahdahu. Iyaya iya wahdaha hiya domir. Hiya itu sendiri dia domir. Domir baru munfasil. Ya. Ya. Walawahiku laha akibah wal kaf lil khitab. Ya, ini jelas ya. Ya, di situ fawaidu wa tanbihatun, beberapa faedah dan tanbihat, catatan penting. Ya. Al-awwal alamatul maf'ul bih, tanda maf'ul bih itu ayasiha ayukhbaru anhu bismin maf'ulin min lafdhi fi'lihi. Tanda maf'ul bih itu adalah ayasiha ayukhbaru anhu, sahnya dijadikan sebagai mukhbar anhu, yang dikabarkan dengan isim maf'ul dari lafad fi'ilnya. Semisal antum, maka si Zaid madrubun, yang dipukuli. Nah, jadi itu dia tandanya. Ayasiha ayukhbaru anhu bis min maf'ulin, dengan isim maf'ul, min lafdihi, dari lafadnya. Ya. Tahu dari mana kita Zaidan maf'ul bih? Karena dia bisa nanti Zaidun pakai doroba, pakai isim maf'ulnya. Ya. Madrub. Ya. Ya. Contoh lagi. Ya, syaribtul laban. Syaribtul labana. Berarti diganti syaribahnya itu kali isim maf'ul. Syariba masyrubun. Nah. Ini diantara al-kasra alladhi yadkhulu misluhu fil ismi wa huwal kasru bisababi ya'il mutakallim. Nun wiqayah dinamakan demikian karena dia menjaga fi'il dari yang kasrah. Ya, menjaga fi'il kasrah alladhi yadkhuluhu misluh. Nah. Yang masuk padanya yang berupa pada isim yang dikasrah, disebabkan ya mutakallim. Li'annahu akhul jar. karena ya dia adalah saudaranya jar. Ya. Fasina anhu al fi'l, maka fi'il dilindungi darinya. Kamasina anil jar, sebagaimana fi'il juga dilindungi dari jar. Amal kasru alladhi laisa bihadha bihadhil musyabaha bihadhil musyabati fala hajata ila saunihi indal in anhu kal kasri qabla ya il mukhatabati wal kasri lil takhallusi min irtiqai sakinain. Adapun kasrah yang tidak seperti itu, maka tidak membutuhkan pengamanan darinya, seperti kasrah sebelum ya mukhatab dan kasrah yang menyelamatkan dan bertemunya dua sukun. Ya. Dadan. Baik, subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta. Besok kita lanjut lagi. Sini Pak Eda. Habis dulu.